wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi tanggal 25 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada hari kemarin sudah membicarakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apakah kalian menyeru kepada manusia akan kebaikan dan lupa terhadap diri kalian, dan padahal kalian membaca Alkitab? Afala taqilun, apakah kalian tidak mengakalinya? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita sebutkan pada hari kemarin adalah kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel yang keberapa? Yang ke-10. Kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel yang ke-10, yaitu mereka-mereka hanya memerintah kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran, tetapi tidak melakukan apa yang mereka perintahkan dan tidak menjauhi apa yang mereka larang terhadap kemungkaran tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin ambilkan pada pagi ini kita sedikit membaca apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa maksudnya, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan melupakan diri kalian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama di antaranya Imam Qatadah. Ini tafsiran pertama ya. Tafsiran Bani Israel memerintahkan kepada kebaikan tetapi tidak mengerjakan. Yang kita tafsiri sekarang, memerintahkan kebaikannya ini bentuknya apa? Memerintahkan kebaikan bentuknya apa? Ini tafsirannya. Tafsiran yang pertama yaitu dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, muridnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Imam Qatadah mengatakan, kanu bani Israel ya'murunan nasa bi ta'atillah wa bi taqwahu. Mereka bani Israel memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah dan takwa kepadanya. Ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepadanya. Jadi tafsiran pertama, atamurunan nasa bil birri, apakah kalian wahai bani Israel memerintahkan manusia kepada kebaikan? Kebaikan di sini maksudnya, kata Imam Ibnu Qatadah, apa? Memerintahkan kepada ketaatan dan takwa kepada Allah. Memerintahkan ketaatan dan takwa kepada Allah. Kemudian tafsiran yang kedua yang kita ambil dari Ibnu Jureyj. Ibnu Jureyj, ya, maksud daripada apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan, maksudnya adalah apakah kalian memerintahkan manusia kepada untuk puasa dan sholat, untuk puasa dan sholat, tetapi kalian malah tidak mengerjakan puasa dan sholat tersebut. Jadi tafsiran yang kedua adalah kebaikan yang dimaksud adalah memerintahkan kepada puasa dan sholat, ya. Dan ini pendapat dari Ibnu Jureyj, bahwasanya bani Israel hanya memerintahkan saja, tidak mengerjakannya. Yang diperintahkan apa? Apa yang diperintahkan? Puasa dan sholat. Dan ini tafsirannya siapa? Ibnu Jureyj. Jim, ro, ya, dan jim. Jureyj. Ya, Ibnu Jureyj. Kemudian tafsiran yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Afwan, yang ketiga ya. Tafsiran yang ketiga yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu memerintahkan manusia kepada kebaikan, maksudnya adalah mengajak manusia beriman kepada Taurat. Mengajak manusia beriman kepada Taurat, padahal mereka sendiri kafir terhadap Taurat. Ya, mengajak manusia beriman kepada Taurat, di sini yang dimaksudkan dengan kebaikan, padahal mereka sendiri kafir terhadap Taurat. Kemudian tafsiran selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang keberapa? Yang keempat, mengajak manusia kepada kebaikan, maksudnya adalah mengajak manusia masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sendiri tidak mau masuk. Mengajak manusia masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sendiri tidak mau apa? Tidak mau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang ke berapa? Yang kelima, yaitu tafsiran dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang tadi malam kita pelajari. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya. Beliau mengatakan, tafsir maksud daripada atamurunan nasa bil bir ini lebih, lihat tafsirannya aja menyelisih kebanyakan tafsir ya. Mereka Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan kaum Yahudi memerintahkan kepada untuk tidak melakukan praktek-praktek yang buruk dalam muamalah seperti riswah, sogok menyogok dan lain-lainnya dari praktek yang buruk dalam muamalah. Tetapi mereka sendiri melakukan itu. Mereka sendiri melakukan itu. Jadi atamurunan nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan orang-orang kepada kebaikan? Kebaikan di sini maksudnya adalah melarang manusia melakukan praktek buruk dalam muamalah. Praktek buruk dalam muamalah seperti sogok menyogok, riba, kemudian menipu, memalsukan, mengoplos, ya. Mereka sendiri melakukan itu, kaum Yahudi sendiri melakukan hal itu. Nah, ini para ikhwah, ini 5 tafsiran, saya ulangi ya. Jadi maksud dari surat Al-Baqarah ayat 44, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian memerintahkan orang-orang kepada kebaikan? Yang kita bicarakan apa di sini? Kebaikan di sini, ya, kebaikan. Apa yang dimaksud tafsiran kebaikan secara rinci? Maka tadi sudah kita katakan bahwasanya tafsiran yang pertama yaitu yang dibawakan oleh Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, bahwa tafsiran pertama, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan? Maksudnya kebaikan adalah apa? Ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Tetapi kalian sendiri tidak taat kepada Allah, ya, dan tidak takwa kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu tafsiran dari Ibnu Jurayj, maksud daripada memerintahkan kebaikan tetapi tidak mengerjakannya apa? Memerintahkan kepada puasa dan sholat tetapi tidak mengerjakannya. Kemudian tafsiran yang ketiga Abdullah bin Abbas, yaitu maksud dari memerintahkan kepada kebaikan adalah beriman kepada Taurat, tetapi mereka sendiri tidak kafir terhadap Taurat. Ya, yang keempat juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya memerintahkan kepada kebaikan adalah memerintahkan kepada masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka sendiri tidak mau masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu tafsiran dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwasanya memerintahkan manusia kepada kebaikan adalah melarang manusia melakukan praktek-praktek yang buruk dalam perihal muamalah seperti sogok menyogok yang disebut dengan riswah, kemudian riba, kemudian pemalsuan, pengoplosan dan yang semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dari perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, ini perkataan hikmah ya. Saya bacakan perkataannya, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Qala Abu Darda la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamqutu an-nasa fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsi fa yakunu laha ashadda maqtan. Perhatikan baik-baik. Seseorang tidak dikatakan sebagai ahli fikih dengan sebenar-benar ahli fikih ada kecuali atau sampai dia memerintahkan manusia benar-benar untuk taat kepada Allah. Kemudian setelah itu dia kembalikan perintah tersebut kepada dirinya. Apakah dia orang yang paling mengerjakan perintah tersebut? Nah, itu baru orang yang benar-benar ahli fikih. Catat ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata. Ini kata-kata hikmah dari para sahabat, menarik untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup, prinsip hidup, pegangan hidup. Ya, la yamqutu la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamqutun nasa fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqtan. Artinya, tidaklah seseorang dikatakan sebagai ahli fikih yang benar-benar ahli fikih, tidaklah seseorang dikatakan sebagai ahli fikih yang benar-benar ahli fikih sampai ia, tidaklah seseorang dikatakan sebagai ahli fikih yang benar-benar ahli fikih sampai ia memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, sampai ia memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, kemudian ia kembalikan perintah tersebut ke dalam dirinya. Kemudian ia kembalikan perintah tersebut ke dalam dirinya. Ini baru ahli fikih, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah kemudian seperti yang sudah kita sebutkan pada hari kemarin, bahwa orang yang memerintahkan kepada kebaikan bukan berarti dia harus menjadi malaikat dulu, menjadi orang suci dulu baru dia memerintahkan kepada kebaikan, ya tidak seperti itu. Meskipun kebaikan yang dia belum yang dia perintahkan tersebut belum dia kerjakan, maka dia wajib untuk memerintahkan kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. Ya, coba perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Katsir yang menarik. Mudah-mudahan perkataan ini menjadi faedah bagi kita. Perhatikan baik-baik, wal gharadu, dan maksud dari penjelasan ini semua, dari tafsiran-tafsiran yang Bapak catat tadi, annallaha ta'ala dhammahum ala hadzal sani', bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka terhadap perbuatan ini, wa nabbahahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim, dan memperingatkan mereka tentang kesalahan mereka terhadap diri mereka, yaitu cuma menyuruh tapi tidak mengerjakan. Ini Allah memperingatkan akan hal ini, melarang tapi malah dilanggar sendiri. Haitsu kanu ya'muruna bil khair wa la yaf'aluna, yang mana orang-orang ahlul kitab memerintahkan kepada kebaikan tetapi mereka tidak mengerjakannya. Walaisal murad, nah ini permasalahan yang beliau sebutkan. Jadi tercelanya ahlul kitab dari sisi itu, ya. Akan tetapi kata beliau, walaisal murad dhammuhum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu. Artinya, dan bukan yang dimaksud adalah tercelanya mereka terhadap perintah mereka kepada kebaikan, tetapi meninggalkan mereka meninggalkan kebaikan tersebut. Bal ala tarkihim lahu. Ya. Akan tetapi mereka, ya, ahlul kitab tercela karena meninggalkan apa yang mereka perintahkan untuk orang lain. Fa innal amra bil ma'ruf ma'rufun wa huwa wajibun 'alal 'alam atau 'alal 'alim. Sesungguhnya amar bil ma'ruf itu adalah sebuah kewajiban atas orang yang berilmu. Walakinnal wajiba wal aula bil 'alim an yaf'alahu ma'a amrihim bihi wa la yatakhallafu anhum. Akan tetapi lebih wajib lagi dan lebih utama lagi bagi seorang yang berilmu untuk mengerjakan apa yang ia perintahkan, ya, kepada orang-orang, dan tidak melanggar apa yang ia larang terhadap orang-orang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syu'aib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah tawakkaltu wa ilaihi unib. Perhatikan baik-baik, Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang atas kalian. Artinya, aku melarang kalian akan hal ini, aku tidak ingin melanggar itu, karena itu merupakan laranganku. Dan di sini tercelaknya, ya, tercelaknya orang-orang yang cuma memerintahkan tetapi tidak mengerjakan, melarang tetapi tidak menjauhi, malah dia yang mengerjakan. Nah, maka kata Imam Ibnu Katsir, fakullun minal amri bil ma'ruf wa fi'luhu wajib. Ini perhatikan. Baik memerintahkan kepada kebaikan atau mengerjakan kebaikan yang kita kerja, yang kita perintahkan tersebut, dua-duanya apa? Wajib. Kita perintahkan untuk orang sholat, itu wajib. Mengerjakan sholat bagi kita juga wajib. Kita larang orang melakukan perbuatan dusta, itu wajib. Melarang orang dari kemungkaran wajib. Tetapi kita sendiri menjauhi kemungkaran, menjauhi kedustaan itu juga apa? Wajib. Nah, seperti itu selanjutnya. Itu yang diinginkan oleh ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. La yaskutu ahaduhuma bitarkil akhar ala asahi qawlai ulama minas salafi wal khalaf. Tidak jatuh salah satu dari keduanya ini dengan meninggalkan salah satunya. Jadi maksudnya apa? Kalau seandainya ada orang, kata dia, saya belum bisa jujur, maka saya tidak mau mengatakan kepada orang, jangan kamu dusta. Boleh gak begitu? Saya belum bisa jujur, tapi kita tidak, akhirnya kita tidak mau mencegah orang, jangan dusta. Boleh gak seperti itu? Gak boleh. Ya? Atau yang kebalikannya, kata dia, saya tidak mau menyuruh orang untuk sholat karena saya belum sholat. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Dua-duanya harus dikerjakan, memerintahkan kepada sholat, dan Anda sendiri yang memerintahkan juga apa? Juga sholat. Kalau seandainya salah satunya belum terkerjakan, maka jangan tinggalkan yang lain. Itu maksud beliau. Paham maksudnya, Pak? Ya. Misalkan ada orang pendakwah tidak sholat malam, maka dia memerintahkan kepada sholat malam. Nah, yang salah adalah kalau dia tidak sholat malam, kemudian dia tidak memerintahkan kepada sholat malam. Nah, ini keliru. Ini nanti terdapat penyembunyian terhadap ilmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-45. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian dengan mengerjakan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu adalah besar kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, Amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bisabri bijami'i anwa'ihi. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka kembali kepada siapa? Bani Israel. Tetapi ini pelajaran buat Bani Israel juga untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan mereka untuk meminta tolong di dalam seluruh perkara mereka dengan sabar. Dengan segala macam jenis sabar atau seluruh jenis kesabaran. Nah, berarti sabar itu Syekh ingin mengatakan kepada kita, sabar itu ada tiga jenisnya. Sabar itu ada tiga macam. Syekh mengatakan di sini, wa huwa sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar, Pak. Orang taat itu harus sabar. Ya, tekun sampai akhir hayat. Tidak mudah patah arang. Ya. harus sabar. Jadi misalkan saya sering dicurhati oleh panitia-panitia kajian, ya, mungkin ada beberapa orang memberikan masukan-masukan, ya sabar. Kurang ini, begini. Harus sabar. Karena itu ketaatan kepada Allah. Harus ada kesabaran. Ya, harus ada kesabaran. Mungkin kalau seandainya misalkan kejadian-kejadian yang baru terjadi di Unlam, jadi panitia kajian, kemudian akhirnya membersihkan masjid sendirian, ya harus sabar. Nggak usah ngomel, sabar, panitia kajian. Makanya saya untuk Ustadz Mahful, saya ingin membersihkan semua yang begawi. Tidak ada yang kerja dari jamaah dan panitia kajian. Kita akan nyewa orang. Sehingga Bapak Ibu duduk manis, tidak perlu repot-repot untuk membagi-bagikan kue, bungkus-bungkus kue, ya, karena susah untuk sabar. Daripada kita ngomel sana sini, capeknya iya, dapat pahalanya enggak, ya kan? Mendingan, dan seorang muslim tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Silahkan mau datang kapan saja, awal kajian, pertengahan kajian, sebelum ustadznya salam datang, silahkan. Harus sabar, jadi, ya, dalam berdakwah dikatakan ini itu, sabar. Ini para ikhwah sekalian, dalam sholat harus sabar. Ketika kita tidak enak badan tetapi masih bisa bangun, masih pergi ke masjid, harus sabar. Ya, harus sabar sebenarnya. Makanya khusus untuk kajian nanti, ya, saya tidak akan menyewa tenaga Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin seperti kajian di tempat Ayahanda Haji Hamsan. Para anu datang, ada petugasnya masing-masing. Iya begitu Pak Ayahanda, ya. Jadi tidak repot, enggak ada yang ngomel sana sini. Ya. Ini biar belak-belakan sekalian. Nanti ada yang tidak kerja langsung datang dengerin ustadznya. Ya, yang lain iri, mau itu datang-datang kada pernah bugawi. Ya. Ya dia datang mau ke masjid majelis ilmu. Ya. Ada lagi yang datang baru-baru langsung makan kuenya. Umar datang-datang terlambat langsung makan pulang. Bemamai pulang, subhanallah. Ya, harus sabar dalam menuntut ilmu. Harus sabar jadi panitia kajian. Ya. Sama seperti orang kena, nanti ini membicarakan tentang musibah. Wasabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha. Sabar yang jenis kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Sabar menjaga lisan, tidak mudah, ya, menggibah, tidak mudah menjadi pelopor maksiat dengan lisannya mengadu domba. Sabar, ya, menjauhi maksiat, bukan menjalankan maksiat, ya, menjauhi, jangan lupa itu. Sabar menjauhi maksiat, dan ini perlu kesabaran tingkat tinggi loh Pak. Sabar menjauhi maksiat, apalagi maksiat yang sudah menjadi kebiasaan kita, harus sabar benar-benar. Makanya arti sabar itu habsun nafs, ya. Sabar secara bahasa itu artinya apa? Habsun nafsi, menahan diri dari maksiat, menahan lisan dari maksiat, menahan anggota tubuh dari maksiat. Harus sabar, jangan sampai tergoda lagi. Kadang-kadang ada orang bercerita, aduh ustadz saya ini sudah ngaji, ngajinya salaf, ya, tapi masih suka nonton sinetron. Bahkan paling hafal judul sinetron malam ini apa, malam besok apa, jam sekian apa, ya. Dan kadang-kadang ada waktu-waktu yang saya suka nonton film jam sekian karena filmnya bagus-bagus. Sudah ada televisi, itu subhanallah, perhatikan ya. Saya sering menyinggung ini. Ada sarana untuk orang taat kepada Allah, dia tinggalkan dan dia mengambil sarana yang dia tidak taat kepadanya. Ini tambah besar nanti, tambah berat nanti hitungannya di hadapan Allah. Kalau dulu mungkin tidak ada televisi sunnah. Jadi kalau seandainya orang nonton acara-acara yang berbau maksiat, maka apa? Hah? Dosa, bukan wajar. Kalau dulu gak ada televisi sunnah, gak ada Roja TV, gak ada Insan TV, ya, yang tidak ada, artinya tidak ada gantiannya. Maka orang kalau nonton dan mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat, maka apa hukumnya? Dosa, bukan wajar ya. Dosa. Ya. Sekarang apalagi sudah ada Roja TV, ada Insan TV, kalau yang juga nonton TV, kalau saya sih enggak ada ya. Roja TV, Insan TV, ya. Kalau seandainya itu nanti dengan adanya yang sunnah masih nonton yang lain, jadi pemberat loh nanti pada hari kiamat. Paham maksud saya? Sarana apabila Allah berikan tetapi tidak digunakan pada ketaatan kepada Allah, maka akan menjadi pemberat nanti pada hari kiamat. Aduh, kenapa kalau begitu ada ini? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan wasabru ala aqdarillah al-mu'limati fala yatasakhathuha. Sabar terhadap takdir-takdir Allah, maka dia tidak memarahi takdir-takdir tersebut. Yang ketiga, sabar atas musibah yang Allah telah tetapkan. Sudah sabar atas musibah yang Allah telah tetapkan. Kenapa? Nah, ini saya jadi tadi ingin menyinggung. Kenapa kalau tidak sabar dia akan rugi dari dua sisi? Orang yang sabar tidak sabar terhadap musibah, dia akan rugi dari dua sisi. Yang pertama, musibah yang dia dapatkan tidak akan kembali juga. Yang kedua, pahala yang aturan dia dapatkan atas musibah yang dia dapatkan kalau dia bersabar tidak akan dia dapat. Contohnya, wanita yang meratapi di kuburan anaknya. Masih ingat kan ceritanya? Yang mana kemudian Rasulullah SAW melewati wanita tersebut dan mengatakan, ittaqillah wasbiri wahai si fulana, takutlah engkau kepada Allah, perbuatanmu itu tercela, ya, dan bersabarlah. Kata para ulama, diantaranya Abu Aliyah dalam kitab Fathul Bari menyatakan, Rasulullah SAW menyebutkan dua hal ini, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Rasulullah SAW ingin mengumpulkan kepada wanita tersebut agar dia tidak kehilangan dua hal. Yang pertama, dia tidak kehilangan pahala atas musibah yang dia dapatkan kalau dia bersabar. Yang kedua, musibah yang dia dapatkan tidak akan mungkin kembali lagi. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah berapa tahun? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi harus sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar mengerjakan, menjauhi maksiat, sabar terhadap musibah yang telah ditakdirkan. Sekali lagi, sabar dalam ketaatan kepada Allah, harus itu sabar itu. Tidak bisa tidak sabar. Karena pasti saja ada omongan sana sini, pasti saja ada masukan sana sini. Harus sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang malah, saya ya, demi Allah, saya pernah ketika saya katakan, beramalah dengan amalan rahasia. Saya pernah waktu itu kajian di sebuah daerah, bikin Anda hidup itu mempunyai prestasi. Salah satu prestasi yang Anda bikin adalah beramal dengan amalan rahasia. Sampai pasangan kita pun tidak mengetahui apa itu amalan rahasia yang dilakukan oleh pasangannya. Contoh misalkan kita di pasar, saya bilang waktu itu, kita melihat kadang-kadang setiap pagi ibu-ibu sudah tua, ya harus pergi ke pasar. Ini mana anaknya, mana suaminya, mana cucunya. Dia tidak bisa bawa barang-barang. Nah, maka kita setiap pagi yang pergi ke pasar melihat si nenek-nenek tersebut, maka kita angkatkan ke mana? Ke tempat transportasi dia. Ini amal yang tidak perlu orang kita tahu, kita tidak perlu cerita. Sabar dalam mengerjakan ketaatan seperti itu, ya. Sabar dalam menolong orang lain. Sabar terus menolong orang lain, terus sabar sampai menolong orang lain tersebut merupakan kebiasaan kita. Nah, kemudian ada, saya cerita juga kepada jamaah waktu itu, saya bilang salah satu contohnya ada orang yang dibayarkan listriknya. Dia cerita kepada saya, dibayarkan listriknya sampai dia tidak tahu siapa yang membayar listrik tersebut. Karena kalau di Arab Saudi biasanya mereka itu punya rekening, bayar bisa lewat mana saja. Asal kita tahu rekening orang tersebut, listriknya kita bisa bayarkan orang tersebut. Orang ini cerita kepada saya bahwasanya dia punya rekening listrik. Nah, subhanallah, dibayarkan. Kapan tahunya? Ketika si fulan tersebut sudah tidak di Arab Saudi lagi. Oh, ternyata dialah yang membayarkan selama ini rekening listrik tersebut. Ada orang mendengar cerita ini terinspirasi. Ustaz, saya ini, dia langsung datang ke saya. Ustaz, saya ini kuat, Ustaz. Saya laki-laki. Saya ingin masuklah ke panitia-panitia kajian besar. Panitia-panitia apa? Kajian, seperti mendatangkan syekh. Saya akan masuklah ke sana. Mau jadi apa kek? Jadi apa kek? Jadi orang malah nyari. Nyari untuk jadi panitia itu nyari. Ya. Dan kalau sudah jadi panitia pada saat itu, karena itu amal. Nyari. Tugas itu. Nyari. Bukan malah setelah jadi panitia ngomel-ngomel. Capek. Iya, dapat pahala enggak. Ini para ikhwan. Sama kayak orang bersedekah, ya, tapi ngomel-ngomel. Saya pernah dapati juga orang, ya, beliau ini ingin cerita tentang kejadian orang lain. Tetapi, ya begitulah manusia, kadang-kadang dapat trik iblis. Beliau katakan, Ustaz, saya dulu di kampung miskin. Saya minjem kesana kemari, tidak ada orang yang mau minjemin saya. Bahkan saya dicela. Miskin, Ustaz. Pokoknya miskin deh, dicela orang. Mau minjem sini, kamu kan hutang banyak sana. Mau minjem sini, kamu juga hutang banyak sana. Kenapa bisa minjem? Bayar dulu hutangmu. Pokoknya dicela, tidak mau dipinjami. Sudah tidak mau dipinjamin, orangnya marah-marah lagi sama saya. Sekarang saya Ustadz ke Arab Saudi, kemudian setelah itu saya alhamdulillah diluaskan rezeki oleh Allah. Saya pulang membawa rezeki yang halal, ya. Kemudian orang-orang yang dulunya menghina saya, melihat saya banyak harta sekarang, mereka datang minjem uang sama saya. Apa sih yang saya katakan, Ustadz? Lihat, lihat ya. Saya masih ingat kelakuan beliau. Kata beliau, "Hah, saya mah gak seperti Anda. Ya, dulu kamu kan menghina saya, minjem duit gak mau. Saya gak seperti kamu. Nih, ambil." Ini ya, sudah uangnya dipinjam, kemudian dengan bahasa yang tidak nyaman. Ini tidak benar seperti ini, para ikhwan sekali. Ya. Dia seakan, dia ingin menasihati orang tersebut, tetapi juga lisannya agak keliru, ya, para ikhwan sekali. Ya. Masih dendam dengan yang dulu-dulu gitu. Memang sedih ketika dihinakan oleh orang itu. Dan itu sifat manusia. Dan tidak ada yang bisa seperti itu, yang tidak sedih ketika dihinakan, terutama tentang dirinya, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu kita contoh. Sering sekali orang merasa terhina harga dirinya, padahal tidak dihina. Sering sekali orang merasa, wah itu kan beradab lawan aku tuh, ya. Sering seperti, wah itu kurang ajar lawan aku tuh. Sering kita sering seperti itu. Dan tidak bisa menahan itu kecuali Rasulullah SAW. Aisyah bercerita, "Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qat, illa antuntaha kahurumatillah fayantakhimu lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas terhadap dirinya sendiri kalau seandainya orang berbuat terhadap beliau sesuatu. Makanya ejekan-ejekan kepada beliau, beliau tidak tanggapi kan? Beliau dikatakan apa? Orang gila. Beliau dikatakan apa? Tukang sihir. Beliau dikatakan apa? Orang yang disihir. Jadi dua kena. Tukang sihirnya iya, kena sihirnya juga iya. Dua-duanya, sahir dan masyhur. Itu Nabi Muhammad SAW kena ejekan itu. Kemudian hanya syair, penyair, bukan nabi. Ya. Kemudian orang paling banyak dustanya. Tetapi beliau tidak pernah balas. Ya. Beliau tidak pernah balas. Abu Lahab. Abu Lahab, kalau tidak salah Abu Lahab apa Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW berada di Safa, di bukit Safa, beliau mengatakan, "Wahai ma'syar Quraisy, wahai penduduk Quraisy, apakah kalau seandainya saya mengatakan bahwasanya dari bukit Safa ini akan keluar seekor unta atau seekor kambing, saya berdusta kepada kalian?" Kata orang-orang kafir Quraisy, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Wahai Muhammad, kami tidak pernah melihatmu berdusta. Saking amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, kalau begitu wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung. Maka semenjak itu berubah 180 derajat. Yang asalnya mata-mata mereka ridho terhadap namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara itu mereka menjadi tidak ridho. Apapun yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dusta. Kemudian apakah Rasulullah SAW membalas setelah itu? Kan tidak. Ya. Bahkan beliau pernah sholat, dan riwayat sangat masyhur di tengah-tengah para ahli sejarah, pernah sholat di depan Ka'bah, diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy apa? Ya, jeroan onta, usus onta, ini onta. Apakah beliau pernah balas? Enggak. Lihat, sampai begitu. Maka coba sering-sering kita, ya, jangan cepat-cepat balas dendam, terutama terhadap suami istri. Maka ini yang saya bahas waktu malam Senin kemarin. Ya, konsep balas dendam dalam rumah tangga. Ini enggak benar ini. Ya suami, kenapa berdusta? Pian bang berdusta 10 kali. Subhanallah. Dusta diikuti, subhanallah. Kan aneh. Jangan ada konsep balas dendam dalam rumah tangga kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti itu, balas dendam dalam rumah tangga kita. Nah, maka harus sabar. Yang pertama sabar dalam apa? Ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar. Yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang buruk, musibah-musibah. Ya. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kita lanjutkan nanti apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, pakai mic, Pak. Karena masuk suaranya ke radio. Ustaz, tadi disampaikan bahwa masalah menjauhi maksiat ini, menjauhi apa ya? Omelan-omelan orang. Kiat-kiatnya itu, Ustaz, lah. Supaya hati ini tetap lapang. Tetap ridho apa yang dikerjakan. Sebenarnya hal-hal seperti ini, Pak, lari kepada kepermasalahan ikhlas. Ya, selama dia ikhlas, dia tidak mikir perkataan orang. Makanya saya pernah dan sering berbicara kepada beberapa orang, selama Anda ikhlas, Anda akan abadi dalam ketaatan atau menjauhi maksiat. Kita mengerjakan ketaatan bukan karena perkataan orang, tapi karena Allah. Kita menjauhi maksiat bukan karena orang, tapi karena Allah. Makanya perkataan yang turun-temurun sepertinya, dari mulai Abdullah bin Abbas, turun ke Imam Malik, turun ke Hafidz Ibnu Hajar, turun lagi ke ulama-ulama sekarang yang berbunyi makana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah itulah yang tetap. Itulah yang abadi. Yang berpura-pura, ya, yang mencari muka, yang mencari pujian, itu kalau sudah tidak ada pujiannya enggak akan datang, Pak. Selesai. Ya. Yang berpura-pura, kalau sudah habis pura-puranya, capek dia pura-pura, keluar sifat aslinya. Ya, keluar sifat aslinya. Makanya untuk kiat agar hati selalu lapang, apa yang dikatakan orang adalah merupakan masukan, maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti yang berbicara di hadapan Bapak sekarang ihsan. Ihsan itu tingkatan, salah satu tingkatan yang tertinggi dalam Islam. Ya. Ikhlas itu akan menjadikan orang berihsan. Paham maksud saya? Jadi step pertama, langkah pertama adalah dia mengikhlaskan diri. Nah, ikhlas ini akan memancar dari lisannya nanti, dari tangannya, dari matanya, dari telinganya. Yang akhirnya dia berbuat ihsan. Ihsan itu adalah akhir segala sesuatu. Paham maksud saya, Pak ya? Jadi awal pertama kali ikhlaskan diri. Mau apapun yang kita kerjakan, mau sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, menuntut ilmukah, ya, atau jadi panitia kajiankah, atau apa saja. Subhanallah, antum kalau tanya, bapak, ibu, saudara, saudari tanya, yang punya majlis-majlis taklim, yang menjadi panitia-panitia kajian, saya itu iri melihat mereka. Tanya, ada di Jakarta beberapa tahun, bu, jadi panitia kajian berapa, bu? Alhamdulillah Ustaz, 15 tahun. Gimana rasanya, Bu? Wah, sudahlah campur aduk Ustaz. Tapi yang penting kita mudah-mudahan mengharap pahala aja dari Allah. Itu pasti ada masukan sana sini. Ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Dan itu bukti nyata, Pak. Kalau orang ikhlas senantiasa istiqamah. Maka sering saya tulis kiat jitu untuk istiqamah yang itu merupakan konsep ibadah seorang muslim adalah ikhlas. Kiat jitu untuk istiqamah adalah ikhlas. Bisa dia istiqamah sampai akhir hayatnya, seperti yang saya pernah sebutkan, pengajian, gurunya sudah keriput, murid-muridnya pun keriput. Saking lamanya gitu. Saya tanya sama ustaz tersebut, karena saya disuruh ngisi di ustaz tersebut, dan ustaz tersebut, alhamdulillah salah seorang yang kita saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ustaz, antum ini punya kajian seperti ini sudah berapa lama? Beliau tersenyum saja. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah sudah puluhan tahun. Yang saya kenal orang puluhan tahun itu nyari rezeki puluhan tahun itu. Iya kan? Itu enggak pernah enggak istiqomah itu nyari rezeki. Puluhan tahun pergi ke pasar. Pasarnya sudah mampir aja. Enggak bosan-bosan melihat itu. Ya, puluhan tahun. Puluhan tahun jadi pegawai negeri. Sudah berapa kali ganti sepeda motor mungkin dia. Atau mobil. Jadi pegawai negeri. Bajunya itu aja. Kok istiqomah sekali gitu. Coba kalau dalam ibadah seperti itu. Kita luar biasa. Ini para ikhwah sekalian. Kenapa demikian? Karena dia tidak memikirin orang. Tidak melihat orang. Tidak mendengar perkataan orang. Ya. Kalau mikirin orang, Pak. Imam Syafi'i mengatakan. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah puncak yang tidak akan bisa dicapai. Dan kalau kita mikirin ridha manusia, kita akan sering-sering suudzon sama manusia. Oh, tadi abahnya si Fulan tuh bepandir gasan aku pinanya tuh. Padahal oh, bepandir gasan orang lain, subhanallah. Ya, atau perkara yang lain, selalu cepat tersinggung. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati. Itu kenapa? Karena selalu mikirin apa yang didengar, apa yang dipuji oleh manusia, bukan mikirin apakah Allah menerima atau memuji kita. Nah, kembali kepada ikhlas itu, Pak. Itu kiat yang paling jitu agar hati kita selalu lapang, agar hati kita selalu menuju apa yang memang merupakan niat kita dari awal ketika ingin beramal ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Dari SMS Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana baru mengikuti kajian sunnah, kemudian pelan-pelan ana meninggalkan pengajian-pengajian yang lama. Kata teman-teman ana di pengajian yang lama, ana termasuk seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, perhatikan baik-baik. Ini ada dua sisi. Saya nasihatkan dari dua sisi. Dari si penanya yang baru mengikuti kajian sunnah, maka saya nasihatkan kepada mereka agar tetap mengerjakan sunnah dan tetap sabar dalam mengerjakan ajaran Islam yang murni. Karena memang mengerjakan ajaran Islam yang murni itu perlu kesabaran. As-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala jamr. Orang yang sabar memegang teguh agamanya seperti orang yang memegang batu api panas. Dia harus sabar. Itu satu yang saya nasihatkan kepada si penanya. Yang kedua yang saya nasihatkan kepada si penanya adalah tetap berhubungan dengan teman-teman. Ya. Tidak, jangan diputuskan hubungan pertemanan kecuali mereka mengajak kepada kebatilan, kemaksiatan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, disinilah bedanya saya dengan kamu. Di situ kan ada nilai dakwah sebenarnya. Tetap berhubungan dengan kawan-kawan kecuali kalau seandainya di sana mereka mengajak kepada kemaksiatan, kebatilan, kemudian setelah itu hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita katakan mohon maaf untuk hal ini kita tidak mengerjakan, saya tidak mau mengerjakan lagi karena sudah ingin benar-benar mengamalkan Islam secara utuh dan murni. Nah, seperti itu ada nilai ibadahnya, nilai dakwahnya di sana. Nah, adapun ya kepada nasihat kepada kawan-kawannya yang merasa dijauhi, ketahuilah bahwasanya kawan kita yang sudah mengenal sunnah tersebut bukan menjauhi, tetapi mengerjakan yang lebih bermanfaat. Karena biasanya yang mengerjakan sunnah, yang mengenal sunnah, mereka suka majelis ilmu, ya, suka orang-orang yang duduk mengingatkan tentang ketakwaan, surga neraka, tidak mau lagi berbicara yang macam-macam. Biasanya seperti itu. Maka ketahuilah bahwasanya beliau itu bukan menjauhi Anda, akan tetapi ingin lebih konsen mengerjakan Islam secara kafah. Maka maklumilah, kalau ingin tahu bagaimana lezatnya itu, maka ayo masuk bersama kami untuk mengerjakan Islam secara kafah, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat dari dua sisi ya. Ini perlu kearifan. Orang yang sudah mengenal sunnah, jangan terlalu menjauhi kawan-kawan yang dulu-dulu. Tetap kawan yang dulu-dulu tetap kita hubungi, ya. Tetapi tetap juga menjaga sunnah yang ada. Jangan sampai kalau seandainya sudah berkumpul lawan kekawanan yang dulu-dulu kembali lagi. Jangan. Tapi kalau sudah kembali ke masjid Imam Syafi'i, sunnah lagi. Beda nanti. Ini nanti dua wajah. Nanti capek dia sendiri. Ya Allah a'lam. Iya, iya, senjata orang-orang yang mungkin dia merasa kawan ini sudah sunnah, akhirnya dijelek-jelekan seperti itu. Iya, iya, memutuskan silaturahim. Padahal kita tidak ada apa-apa, tidak mengatakan, jangan telepon aku lagi lah, aku sudah sunnah nih. Bila kita mengatakan seperti itu, kan enggak, ya. Cuma kita karena sunnah yang kita pegang, ajaran Islam yang benar yang kita pegang, akhirnya kita menjauhi. Kalau dulu mungkin nonton konser musik sama-sama, kita jauhi. Kalau dulu mungkin kalau lagi ngobrol-ngobrol, kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita jauhi. Ya, nah, ini mungkin yang dianggap sebagai memutuskan tali silaturahim. Padahal kita ingin mengerjakan Islam yang benar-benar sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Silakan. Ada mic di belakang. Silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya masalah sabar. Kadang-kadang kan di tempat kerja kita misalnya ada masalah sama kawan atau masalah pekerjaan yang memang seperti misalnya saya kan kerja di rumah sakit ya, ada protap-protap yang dilakukan kepada pasien, terus misalnya ada kesalahan sama teman gitu kan, kita mungkin sudah sabar ya, sudah sabar, tapi ternyata hati kita ini model bumamai terus gitu, nah Pak Ustadz. Nah itu kada sabar ngaranya gua. Enggak, tapi kita enggak ngungkapin, kita enggak ngungkapin. Yeah. Berdiam di hati aja tuh. Yeah. Sampai dibawa pulang kita share sama suami. Tapi kita enggak ngomongin ke teman-teman yang lain, cuma kita share-nya ke suami. Terus nanti pada satu masa gitu kan, ketika masalah itu ditanya sama teman, misalnya sudah seminggu, terus kita kasih tahu teman begini-begini masalahnya kemarin-kemarin begini. Itu sebenarnya kita apa ya, dapat pahala juga kah di situ atau gimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Paham saya. Ya, ini permasalahan yang sering terjadi ketika kita bermuamalah. Saya hanya ingin menyebutkan satu hadis Rasul, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ibu bisa diamalkan di tengah-tengah kita. Yaitu yang pertama, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yashbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yashbir 'ala adahum." Pertama, hadisnya artinya seorang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap apa yang dilakukan manusia kepadanya, lihat kata-kata sabar ya. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap apa yang dilakukan oleh manusia kepadanya lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak sabar terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Dari hadis ini kita ambil beberapa poin. Yang pertama, bergaul lebih baik daripada tidak bergaul. Karena di dalam bergaul terjadi amar ma'ruf, nahi mungkar, kita bisa melaksanakan amal-amal baik dengan bergaul. Yang kedua, bergaul pasti mendatangkan sesuatu yang tidak menyamankan hati. Maka obatnya sabar, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Bergaul pasti mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman hati. Jangan pernah berharap ketika kita bergaul orang akan baik selalu dengan kita. Orang akan berkata baik selalu dengan kita. Jangan pernah berharap seperti itu. Berdasarkan hadis tadi, secara isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwasanya bergaul pasti ada kelasnya. Dan di situ nilai sabar kita di dalamnya. Ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita dalam bergaul. Jadi, apapun permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, ya, itu kan agak detail permasalahannya dan kita tidak bisa menjawab permasalahan secara detail, tetapi kita memberikan sebuah jawaban sebagai kaedah prinsip bagi seorang muslim untuk menghadapi permasalahan tersebut. Intinya adalah ketika kita menghadapi permasalahan dengan orang dalam praktek kita berinteraksi sosial, bergaul dengan manusia, maka kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Dan sabar itu dari tiga sisi, sabar lisannya, sabar perasaannya, sabar anggota tubuhnya. Lisannya ditahan dari mengatakan hal-hal yang tidak baik, perasaannya ditahan dari berperasaan yang tidak baik, anggota tubuhnya ditahan dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya saya katakan tadi, kalau ibu sabar lisan bisa dijaga, tetapi hatinya masih menggerunum, maka saya katakan itu tidak sabar. Ya, nah, ini itu satu. Kemudian ketika kita mendapatkan permasalahan, wajar kita ingin share kepada orang lain yang kita bisa anggap bahwasanya bisa meringankan, ya, bisa meringankan permasalahan tersebut atau disebut dengan curhat. Dan itu orang yang terdekat dengan kita atau orang yang paling memahami permasalahan dan bisa memberikan solusi terbaik menurut kita, ya, wajar seperti itu. Nah, kemudian nantinya kalau sudah kita bersabar, berarti memang sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sabar tidak ada batasnya. Karena kalau ada batasnya maka tidak akan bermanfaat firman Allah, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ada batasnya berarti akan disebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar yang sampai batasnya. Kan enggak? Sabar itu enggak ada batasnya. Ya. Jadi ketika kita menceritakan kepada orang lain, ketika kita menghadapi permasalahan dengan orang lain, sudahlah, kita tutup. Kita bersabar. Ya. Terhadap perlakuan orang tersebut. Nah, kalau perlu dilakukan islah, nasihat ataupun perdamaian, ya, maka lakukan dengan nasihat yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi, tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain lagi bahwasanya si fulanah begini begini begini begini. Aku sebenarnya kada, pokoknya kalau sudah bercerita kepada orang lain dia akan menguak cerita-cerita lama yang itu akan menjadi ghibah. Lebih baik dia diam ataupun dia berusaha mencari proses perdamaian, nasihat, ya, sehingga terjadi tidak terjadi lagi seperti yang lalu-lalu. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita ya, satu lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau celana panjang saya untuk dipotong, tapi setiap mau dipakai selalu dilipat? Jazakallah khair. Iya, sayangan celana apa sayangan surga? Ya. Sayangan celana atau sayangan surga? Celana berapa harganya, subhanallah. Ya, kain itu berapa harganya? Surga berapa harganya? Ya. Taat kepada Allah Subhanahu, dan itu termasuk sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering dapati anak-anak pesantren, anak-anak muda biasanya. Wajar mereka seperti ini mungkin. Bukan wajar ya. Artinya mereka seperti ini mungkin lagi mencari jati diri. Anak-anak pesantren tapi tidak, masih malu untuk mengangkat celananya. Karena mungkin dilihat oleh anak-anak semisalnya, oh kebanjiran segala macam. Ya. Maka para ikhwan sekalian, Anda orang yang hidup di pesantren, aturan lebih mencontohkan keislaman. Ini loh orang Islam seperti itu. Nah, ini sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sarana. Ada orang yang kakinya penyakitan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakinya X, ya. Kemudian beliau minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaki saya X, bolehkah saya mengisbalkan pakaian saya sehingga tidak kelihatan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu khalqillahi hasan, setiap ciptaan Allah itu baik. Artinya tetaplah tidak boleh isbal, ya, tidak boleh apa? Isbal. Apalagi kakinya yang baik-baik, yang kulitnya tidak penyakitan, walhamdulillah ala kulli hal. Ya, maka harus lebih lagi. Itu kan sarana yang akan menjadi pemberat. Yang kakinya X saja, yang kakinya mungkin kulitnya belang-belang saja, dia mau mengangkat celananya tidak malu-malu, apalagi yang kakinya wajar. Nah, seperti itu semestinya berpikirnya, ya, agar tidak berat nanti pertanyaan-pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kepada para pendengar sekalian, baik jamaah yang hadir di sini atau pendengar radio yang mendengarkan kajian ini, atau pendengar-pendengar dari live streaming dakwasunnah.com, kami dari panitia kajian dakwasunnah.com, panitia kajian dari Masjid Imam Syafi'i, panitia kajian dari Radio Gema Madinah, BBM Imam Syafi'i, memohon maaf kalau seandainya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai tidak kami bisa jawab. Karena ini risiko dan konsekuensi waktu yang tidak bisa kita tambah-tambah, karena semua juga ada kegiatan yang lainnya. Jadi mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan selalu berpartisipasi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agama, yang itu faedahnya untuk diri kita dan juga kaum muslim. Mungkin saja dengan pertanyaan yang kita sampaikan, kaum muslim yang tidak tahu hukumnya menjadi tahu hukumnya. Kita dapat pahala dari itu. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita punya radio Gema Madinah FM 93,7 FM. Kemudian juga punya BBM Imam Syafi'i, bisa SMS, bisa BBM-an. Kemudian punya dakwahsunnah.com, lewat Facebook bisa bertanya, macam-macam bisa bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah orang-orang yang beramal di dalamnya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.